أعمالنا. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله بارك الله فيكم والحمد لله di kesempatan siang hari Ramadan ini Allah mudahkan untuk ana berziarah ke masjid ini yang masya Allah tidak terasa Allah SWT sampaikan kita pada saat ini, yaitu di penghujung Ramadan, sehingga telah berlalu dari kita kebanyakan dari hari-hari Ramadan, beranjak dari kita hari-hari Ramadan. فبقينا أن ننظر ماذا فعلنا وما قدمنا لهذا الشهر. Tersisa akan kita melihat, kita memperhatikan apa yang telah kita lalui dari bulan Ramadan ini. Baik. Dan apa yang telah kita sajikan di bulan Ramadan ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah, sementara kebanyakan harinya telah berlalu dari diri-diri kita. Fal muslimu, seorang muslim tentunya untuk dia memperhatikan agar supaya tidaklah begitu saja Ramadan tersebut hilang dan berlalu. Maka Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya, jelaskan kepada kita bahwasanya di hari-hari terakhir Ramadan ini, di sana ada hari-hari atau bahkan malam yang Allah SWT utamakan, Allah besarkan keutamaannya di malam tersebut, yaitu yang ma'ruf dikenal dengan malam Lailatul Qadar, sehingga merupakan yang selayaknya bagi seorang mukmin untuk memiliki al-hirs wal-ijtihad fi an-nihayah, dia memiliki kesemangatan yang kuat, dia memiliki semangat yang tinggi di penghujung Ramadan ini. Kalau awamun nas, mereka mengistilahkan bahwasanya akhir Ramadan sebagai final katanya. Sementara untuk urusan dunia mereka, final-final mereka dalam berbagai macam pertandingan, mereka hadiri dengan beramai-ramai, bahkan mereka kerahkan harta benda, bahkan mereka taruhkan, tiada lain untuk mempersaksikan final, mengikutinya. Tetapi fi umuril akhirah, dalam urusan akhirat, ternyata semakin menuju ke akhir ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin lemah, loyo. Fasadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam idh yaqul, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Dhahabal Islam kama yadhhabu washu thawbi." Islam ini akan hilang, akan punah, sebagaimana baju hilang, punah dengan keusangannya. Hatta la yudra mas salatu wa mas zakatu wa mas siyamu, sehingga tidak lagi diketahui di sisi manusia apa itu salat, apa itu sedekah, apa itu saum. Sebagian manusia, atau bahkan kita lihat kebanyakan manusia di bulan yang diberkahi ini bermudah-mudahan, bahkan tidak ada lagi malu dangkalnya mereka mas saum, apa itu yang namanya puasa, sehingga dianggap sebagai hari-hari biasa, terlebih fi asyril awakhir, di 10 hari terakhir ini dianggapnya sebagai perkara yang biasa, yang padahal seharusnya bagi kita untuk muhasabah apa yang telah kita kedepankan, apa yang telah kita sajikan di bulan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna alaihi salatu wasalam, ashadd ijtihadan wa isti'dadan 'aziman li hadhihi al-ashr al-awakhir. Beliau sangat-sangat mempersiapkan dengan persiapan yang besar, kesungguhan yang luar biasa dalam menghadapi 10 hari terakhir ini. Bukan semakin malas. Padahal kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir ahya al-laila kullah wa iqadha ahla wa shadda al-mizar. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan seluruh malam-malamnya. Demikian pula membangunkan keluarganya dan mengencangkan sarungnya. Ahya al-laila kullah bi qira'ati al-Qur'an bi dzikrillah azza wa jal wa bi kulli ta'ah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikrullah, dan berbagai macam ketaatan dihidupkan malam-malamnya, sehingga terputus dari namanya qila wa qal, terputus dari namanya yang perbuatan sia-sia dan yang lainnya. Semuanya dihidupkan ahya layla li ta'atillahi azza wa jal, untuk ketaatan kepada Allah azza wa jal di 10 hari terakhir ini. Itu menunjukkan bahwasanya isti'dad yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi 10 hari terakhir ini sebagai puncaknya ibadah di bulan Ramadan, tapi dalam melaksanakan saum Ramadan kepada Allah azza wa jalla. Sehingga seorang muslim hendaklah melihat apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia lewati. Janganlah dia termasuk seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadhuhu min siyamihi al-ju' wal-'athash wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi as-sahar. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Musnad Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya bagiannya dari puasanya ini lapar dan dahaga saja. Demikian pula betapa banyak orang yang melakukan qiyam di malam harinya, tetapi tidaklah dia mendapatkan, hanya begadang saja, melek saja. Sehingga di mana ketaatannya? Di mana nilainya dari siyam wal qiyam yang dilakukan oleh seorang hamba tadi? Sehingga tidaklah kita keluar dari apa yang disebutkan sifat-sifat ini oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan seorang muslim pun hendaklah melihat apa yang Allah SWT firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa ittaqullah Innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah apa yang telah engkau persiapkan untuk esok hari. Lihat, perhatikan, bercermin, buka kembali, ingat kembali apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, untuk menghadap Allah Azza wa Jal dari amal ini, dari ketaatan ini. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasul kita alaihi salatu wasallam sebagai orang yang paling dermawan, dan yang paling dermawannya yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menginjak di bulan Ramadan, sampai disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ila al-khairi min ar-rihil mursalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sangat dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Bagaimana cepatnya ketika angin berhembus, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwad min dzalik, lebih cepat beramal saleh, badlu al-mal wal-amal, mengerahkan harta, demikian pula ilmunya, linnas, untuk kemanfaatan bagi manusia, lebih cepat Rasulullah berikan baik itu harta, demikian pula ilmu kepada yang lainnya. Bima jawadallahu alaih, dengan apa yang telah Allah berikan dari kedermawanan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga faman wajada zalalan wa qasaran, barang siapa yang mendapati di antara kita kekurangan ataupun jauh dari persiapan yang telah kita, yang akan kita persiapkan untuk kita kembali kepada Allah, hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Fa innallaha yaqbalu taubah, karena Allah SWT menerima taubat. Terlebih di 10 hari terakhir ini, manfaatkan. Fa innallaha ya'fu an katsir, dan Allah SWT mengampuni dari kebanyakan kesalahan-kesalahan kita, kendati pun banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Sehingga persiapkan, jika kita mendapati itu semua, kurangnya kita semua, dan memanfaatkan waktu-waktu ini, hendaklah dipersiapkan kembali kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. La'allana la nudrik syahr Ramadan al-ati. Ya. Karena boleh jadi kita tidak akan mendapatkan Ramadan berikutnya. Tidak ada jaminan bagi kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Tanya. Sehingga manfaatkan yang ada sebelum datang penyesalan di hadapan Allah Azza wa Jal. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika ahlun nar menyesal di hadapan Allah Azza wa Jal, mereka berteriak di dalam neraka dengan mengatakan, wahai Rabb kami, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, kami akan beramal saleh selain dahulu yang kami lakukan. Tapi apa kata Allah Azza wa Jal? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidhalimina min nasir. Bukankah telah kami berikan umur kepada kalian untuk berpikir, orang-orang yang mau berpikir, ketika Allah berikan umur, kesempatan, waktu, dan bukan pula telah datang kepada kalian pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia berpaling. Fa'radu anhu, berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, terus untuk meningkatkan diri kita, ya, kesemangatan kita di kesempatan-kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah SWT berikan taufik, berikan kemudahan untuk kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.